Lalu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang melanjutkan, ya, lanjutan pembahasan tentang sujud shot. Ya, sujud shot yang di situ memang ya diikhtilafan apakah termasuk sujud yang sunnah muakkadah atau yang ghairu muakkadah. Faslun. Idza qara'a sajdata shot faman qala innaha min azaimis sujud qala yasjudu sawa'un qara'aha fi shalati aw kharijan minha kasa'ir as-sajdat. Ya, beliau yang melanjutkan pembahasan tentang sujud shot. Ya, sujud shot dalam kisah Daud alaihissalam, apabila seseorang membaca ayat sajdah pada surat shot, barang siapa yang berpendapat bahwasanya ya sujud pada surat shot tersebut termasuk ya sujud-sujud yang azimah, yakni sujud yang memang kuat, ya sunnah muakkadah atau wajib. Ya, dan ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Ya, bahwasanya sujud shot itu termasuk azaimus sujud. Ya, yasjudu, maka mereka berpendapat bahwasanya sujud di ya tempat tersebut, apakah seseorang itu membacanya di dalam salat atau di luar salat. Ya, ini bagi ya ulama yang berpendapat bahwasanya itu termasuk sujud yang azimah, berpendapat bahwasanya ya sujud di dalam salat maupun di luar salat. Ya, sebagaimana sujud-sujud pada surat lainnya. Wa amma Syafi'i wa ghairuhu mimman qala laysat min al-azaim faqalu idza qara'aha kharij as-salah ustuhibba lahu as-sujud. Ya, adapun ya Imam Asy-Syafi'i maupun ulama yang lainnya yang berpendapat bahwasanya sujud pada surat shad tersebut bukanlah sujud yang azimah, yakni sujud yang sunnah ghairu muakkadah. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan lainnya, ya sujud yang sunnah ghairu muakkadah, bukan sunnah muakkadah, bukan pula wajib. Faqalu, ya maka mereka berpendapat seandainya seseorang membaca sajdah shad tersebut di luar salat, ya maka disunnahkan baginya sujud. Ya, kalau dibaca di luar salat, di anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada fiha kama qaddamnahu. Ya, kenapa? Karena memang dinukil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah sujud di tempat tersebut. Ya, sebagaimana yang telah ya dikemukakan pembahasannya. Wa in qara'aha fi sholati lam yasjud. Ya, kalau seandainya seseorang ya membacanya di dalam salat maka itu tidak sujud, ya. Perbedaannya adalah ketika dibaca di dalam salat. Bagi ulama yang mengatakan bahwasanya ya sujud surat shad tersebut termasuk sujud yang azimah, maka disunnahkan sujud di dalam salat. Bagi ulama yang berpendapat bahwasanya itu bukan sujud yang azimah, maka itu tidak sujud di tempat tersebut. Ya, ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang menjelaskan bahwasanya ya para ulama yang berpendapat bahwa sujud pada surat shad ya bukan termasuk sujud yang azimah, ya maka tidaklah sujud di tempat ya ketika dia membacanya di dalam salat. Ya, ulama yang berpendapat bahwasanya itu termasuk sujud azimah, maka dibaca dan sujud ketika dilakukan di dalam salat. Ya, kemudian Imam An-Nawawi, ya karena di sini ada ya perbedaan pendapat para ulama, beliau membahas kasus bagaimana seandainya ya seseorang ya qadarullah ya sujud di tempat tersebut, yang beliau membahasnya ya secara madhab Imam Syafi'i yang berpendapat bahwasanya itu bukan sujud yang azimah. Ya, bukan sujud yang azimah yang boleh dibaca dan sujud di dalam salat. Ya, fa in sajada wa huwa jahilun aw nasin lam tabdul salatuhu. Ya, walakin yasjudu lis-sahwi. Ya, seandainya seseorang ya bodoh, ya dia tidak mengetahui bahwasanya itu ya sujud yang bukan azimah, yang tidak dibaca di dalam salat, ya tidak dilakukan sujud padanya di dalam salat. Bukan berarti tidak boleh dibaca di dalam salat, tapi tidak sujud ketika membaca ayat tersebut. Ya, ketika seseorang tidak mengetahui hal tersebut, aw nasin, atau dia tahu namun dia lupa. Ya, sehingga apa? Sehingga dia sujud. Ya, sehingga dia sujud tilawah ketika membaca ayat tersebut. Ya, bagaimana salatnya? Yang hukum asalnya tidak boleh sujud di tempat tersebut. Ya, kata Imam Nawawi, seandainya seseorang tidak mengetahui ya atau dia lupa, lam tabtul salatuhu, ya maka ya salat orang tersebut tetap sah ya dan tidak batal. Walakin yasjudu lis-sahwi, ya namun orang tersebut disyariatkan untuk sujud sahwi. Ya, karena ya alhamdulillah syariat Islam ya menghapuskan dosa dari hal-hal yang dilakukan ya karena salah maupun lupa. Ya Allah, ya berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, ya janganlah engkau azab kami jika kami lupa atau kami ya tersalah. Dan dalam hadis riwayat Muslim, ya qad ya Allah telah mengijabah ya doa kaum muslimin. Ya doa kaum muslimin tersebut Allah telah ijabah, Allah kabulkan. Allah tidaklah azab, Allah tidaklah ya hitung berdosa orang yang melakukan sesuatu karena lupa. Ya namun, ya kata Imam Nawawi, ya disyariatkan untuk sujud sahwi. Ya sujud li sahwi. Dan sujud sahwinya, ya dalam madhab Syafi'i, sujud sahwi senantiasa dilakukan sebelum salam. Ya, sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Ya, hakikatnya, tempat sujud sahwi ini, ya tidak diriwayatkan dari Nabi SAW. Ya, karena, ya sujud sahwi yang diriwayatkan dari Nabi SAW, ya hanya ada 6 tempat. Ya, diantaranya, ya bahwasanya sujud sahwi ketika berdiri di rakaat yang kedua, ya tidak melakukan tasyahud awal. Ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya dari hadis Abdullah bin Buhainah, dan sujudnya sebelum salam. Ya sujudnya sebelum salam. Juga diriwayatkan dari Nabi SAW, ya ketika sujud sahwi 2 rakaat kemudian langsung salam padahal itu salat 4 rakaat. Ya 2 rakaat langsung salam padahal itu salat 4 rakaat. Ini pun pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya kisah yang masyhur sebagai hadis dzil yadain. Ya hadis sahabat yang panjang tangannya, karena sahabat yang panjang tangannya tersebut yang menegur Nabi SAW bahwasanya beliau lupa. Ya ketika itu Nabi SAW menambahkan 2 rakaat kemudian sujud ya setelah salam. Ya sujud setelah salam. Juga diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya pernah beliau sholat 5 rakaat, ya dan sujudnya pun setelah salam. Ya pernah juga Nabi SAW ya salam ketika ya baru 3 rakaat, ya harusnya sholat 4 rakaat. Ya dan juga pernah Nabi SAW ya idza syakka ahadukum falyabni ala mastayqan. Ya kalau kalian ya lupa dalam ragu dalam sholatnya apakah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dibangun di atas yang yakin, yakni jumlah yang lebih sedikit. Ya dibangun di atas jumlah yang lebih sedikit dan sujudnya sebelum salam. Juga diriwayatkan dari Nabi SAW tempat yang keenam, ya bahwa ya ketika ragu namun dia taharras shawab, yakni dia berusaha mencari mana yang lebih kuat dugaannya. Ya kemudian setelah dipilih ya, dan sujudnya setelah salam. Ini dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Lalu apa bedanya yang ini dan yang sebelumnya? Ya ini tadi kan katanya kalau ragu ya sholatnya itu sujudnya sebelum salam. Kok yang ini ragu juga sujudnya setelah salam? Yang sebelumnya itu ragu dan tidak ada dugaan yang kuat sama sekali. Ya benar-benar lupa. Tidak ada dugaan kuat sama sekali. Maka sujudnya dibangun di atas yang yakin, yakni rakaat yang lebih sedikit. Sujudnya sebelum salam. Adapun yang hadis Abdullah bin Mas'ud itu, ya Nabi SAW perintahkan fal yataharras shawab, maka usaha mencari mana yang lebih benar. Di situ ada dugaan kuat. Ya di situ ada dugaan kuat. Kalau ada dugaan kuat maka sujudnya setelah salam. Ini hadis-hadis tentang sujud sahwi yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Ya tidak ada satupun yang termasuk dalam kasus yang dibahas oleh Imam An-Nawawi. Ya tidak ada dalam sujud Nabi SAW termasuk dalam kasus yang dibahas oleh Imam An-Nawawi. Yang para ulama khilaf tentang hal tersebut. Kalau madhab Syafi'i, ya sujudnya senantiasa sebelum salam. Ya, mau bagaimanapun ya tempatnya. Kalau madhab Imam Abu Hanifah, sujudnya senantiasa setelah salam. Ya, senantiasa setelah salam. Adapun madhab Imam Malik, sujudnya kalau karena sesuatu yang kurang maka sebelum salam. Tapi kalau karena sesuatu yang lebih maka setelah salam, termasuk dalam kasus ini. Ya, maka sujudnya setelah salam dalam madhab Imam Malik. Ya kalau dalam madhab Imam Ahmad, ya sujudnya mengikuti Nabi SAW. Kalau yang tidak ada ya dalam kasus Nabi SAW, maka sujudnya sebelum salam. Ya sujudnya sebelum salam. Ya wallahu alam, barangkali ya itu sesuai dengan lafaz, salah satu lafaz hadis, yakni lafaz hadis Abdullah bin Muhainah. Ya fasajada makana ma nasiya minal julus. Ya Nabi SAW sujud sebagai pengganti hal yang lupa yang beliau tinggalkan dari duduknya tersebut. Yani sujud sebelum salam. Wallahu alam. Ya, bahkan sebagian ulama ada yang boleh pilih apakah sujudnya sebelum salam atau setelah salam. Ya, sujudnya sebelum salam atau setelah salam. Namun wallahu alam, ya, dalam kasus seperti ini, yang ini memang aslinya, ya, tidak ada peristiwa yang serupa diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya lebih condong, ya, pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya sujudnya sebelum salam. Ya, sujudnya sebelum salam berdasarkan keumuman salah satu lafaz dari hadis Abdullah bin Muhainah bahwasanya Nabi SAW sujud sebelum salam maka nama nasiya, ya, sebagai pengganti hal yang terlupa, ya, dan manya di situ, ya, manya, ya, termasuk salah satu, ya, isim mausul, ya, yang menunjukkan secara umum, ya, lupa apapun itu, walaupun dalam kasus sebab asli hadisnya lupa tasyahud awal, ya, lupa tasyahud awal. Wallahu a'lam, ya, saya lebih condong pendapat ulama, ya, bahwa sujud sahwinya itu yang sebelum salam. Namun juga dibahas oleh para ulama, ya, barang siapa yang lupa seperti ini, apakah dalam kasus lainnya, kemudian dia sujud sahwi, apakah sebelum salam atau setelah salam, maka sholatnya tetap sah, ya, tetap sah, dan sujud sahwinya tetap sah. Ya, itu, ya, para ulama sebutkan bahwa itu tetap sah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Sunani, namun ulama khilaf tentang mana letak yang lebih afdol, apakah sebelum salam atau setelah salam. Yang bagaimana perbedaannya, ya, sujud sebelum salam dan setelah salam, sujud sahwi sebelum salam, ya, ini ketika orang membaca, ya, doa tasyahud, kemudian membaca solawat, kemudian membaca doa empat perlindungan, hingga tersisa hanya salam saja, maka dia sujud dua kali. Ya, dia sujud dua kali sebelum salam, kemudian dia salam salat, yaitu sujud sahwi yang sebelum salam. Adapun, ya, barang siapa yang menguatkan pendapat para ulama bahwa sujud sahwinya setelah salam, maka dia, ya, seperti biasa salat, membaca tasyahud, membaca salawat, membaca doa empat perlindungan, salam salat, ya, salam salat, setelah dia salam salat, kemudian dia sujud dua kali sujud sahwi, kemudian dia salam lagi, ya, salam sujud sahwi, sehingga salamnya ada dua, ada salam salat dan ada salam sujud sahwi. Ya, namun yang mana saja yang dipilih oleh kaum muslimin, ya, maka itu sujud sahwi yang sah, dan yang masing-masing ada pendapat ulama yang menguatkan hal tersebut. Ya, wallahu a'lam. Ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa in kana 'aliman fas-sahih annahu tabtulu salatuhu li'annahu zada fi as-salati ma laysa minha fa batalat. Ya, kama law sajada li syukri. Ya, kata Imam Nawawi, beliau sebelumnya membahas, ya, orang yang bodoh bahwasanya itu tidak mengetahui bahwa itu termasuk sujud yang bukan azimah, ya, atau lupa, maka tidak batal salatnya. Wa in kana 'aliman, bagaimana kalau orang tersebut adalah orang yang mengetahui dan tidak lupa bahwa itu bukan sujud yang azimah. Fasahi annahu tabtulu salatuhu, yang sahih bahwasanya, ya, salat orang tersebut batal. Ya, salat orang tersebut batal. Kenapa? Karena dia menambah sesuatu di dalam salat yang bukan bagian dari salat. Ya, karena sujud ghairu azimah tadi, ya, dalam mazhab Syafi'i itu sujud syukur. Ubahnya seperti sujud syukur, tidak boleh dimasukkan di dalam salat. Ya, tidak boleh dimasukkan di dalam salat dan bukan termasuk, ya, bagian salat. Maka menambahkannya sengaja ke dalam salat itu bisa membatalkan salat. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Kama law saja dari syukri, sebagaimana kalau seandainya seseorang sujud syukur di dalam salatnya, ya, maka itu batal. Ya. Karena di dalam salat, ya, terbatas hanya beberapa gerakan yang boleh di dalam salat, yakni gerakan salat dan gerakan yang ada hajat dan ada maslahat yang berhubungan dengan salat. Ini yang boleh. Ya. Adapun gerakan selain itu dengan sengaja, ya, maka itu bisa membatalkan salat kalau dia banyak. Ya. Dan kalau berpindah seperti itu sudah terhitung banyak. Ya, kalau itu terhitung sebagai sujud yang ghairu azimah atau sujud syukur. Fa innahu tabtulu salatu bila khilaf. Ya, maka salat seorang tersebut adalah, ya, batal tanpa ada khilaf dalam mazhab Syafi'i maupun mazhab, ya, para ulama yang berpendapat bahwasanya itu bukan sujud azimah. Ya, adapun ulama yang berpendapat bahwasanya sujud pada surat Shad tersebut, ya, pada ayat yang ke-24-nya itu merupakan sujud azimah, dan ini mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, maka tidak batal salatnya. Ya, maka tidak batal salatnya, justru dia melakukan hal yang sunnah. Ya, dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. والثاني لا تبطل لأن له تعلقا بالصلاة. Ya, pendapat yang kedua, namun ini pendapat yang lebih lemah, ya, karena kebiasaan Imam Nawawi, beliau lebih mengedepankan pendapat yang lebih kuat dahulu. Ini pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, la tabtul. Ya, bahwasanya orang yang sujud, dia pada sujud shot tersebut dalam keadaan mengetahui tidak batal salatnya. Ya, tidak batal salatnya, kenapa? Karena itu masih ada kaitannya di dalam salat. Ya, masih ada kaitannya dengan salat. Walau sajada imamuhu fi shot likaunihi ya'taqiduha minal azami minal azaim wal ma'mumu la ya'taqiduha fala yutabi'uhu. Ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membahas, ya, bagaimana seandainya, ya, si imam dan makmum itu berbeda madhab. Ya, berbeda madhab. Ya, imamnya berpendapat bahwasanya sujud pada surat shad tersebut termasuk sujud yang azimah. Dan ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Ya, dan ya, pengikut madhab mereka berdua itu amatlah banyak sekali. Ya, sebagian besar kaum muslimin di seluruh dunia itu mengikuti madhab Imam Abu Hanifah. Ya, kebanyakan, sebagian besar. Ya, dan mereka berpendapat bahwasanya sujud pada surat shad termasuk sujud yang azimah. Wal ma'mum la ya'taqiduha fala yutabi'uhu. Ya, dan makmumnya tidak meyakini bahwa itu bukan sujud azimah. Ya, dan ini mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ya. Imam Syafi'i dan Imam Malik. Mazhab kedua yang terbanyak itu Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu seluruh ASEAN itu mazhabnya Syafi'i. Ya, Indonesia saja sudah ya ratusan juta. Ya. Namun yang lebih banyak itu mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, karena penduduk ya daerah Asia Tengah itu hampir seluruhnya mazhab Hanafi. Ya, daerah Asia Tengah. Ya, bagaimana kalau makmumnya tidak meyakini bahwasanya ya sujud shad itu bukan ya sujud yang azimah. Fala yutabi'hu, maka si makmum ini yang tidak meyakini bahwa sujud shad tersebut bukan sujud azimah tidak mengikuti imam. Ya, tidak mengikuti imam. Lalu apa yang dia lakukan? Boleh dua hal. Ya, bal yufariquhu aw yantadhiruhu qa'ima. Ya, makmum boleh melakukan dua hal, dan dua hal ini kalau dia lakukan salatnya sah. Yang pertama yufariquhu, dia memisah dari imam. Ya, memisah, ya sudah memutuskan salatnya untuk berjamaah, ya melanjutkan secara sendiri. Aw yantadhiruhu qa'ima, atau dia menunggu sambil berdiri. Yani imamnya sujud ya tilawah sujud shad, dia tunggu saja sambil berdiri sampai imamnya bangun lagi dan melanjutkan. Ya, dia tunggu dalam keadaan berdiri. Wa idzan tazarahu hal yasjudu lisahwi. Ya. Kalau seandainya ya makmum tersebut menunggu ya dalam keadaan berdiri, apakah si makmum ini sujud sahwi atau tidak? Fihi wajhan. Ya, pada kasus ini ada dua pendapat. Ya, wal adhar, ya, namun pendapat yang lebih kuat, yang lebih zahir, ya, dalam madhab Syafi'i, annahu la yasjud. Ya, si makmum ini tidak sujud. Kenapa? Karena dalam kasus makmum sujud sahwi, maka makmum itu mengikuti imam. Ya, kalau imamnya sujud sahwi, maka makmum sujud sahwi. Kalau imamnya tidak sujud sahwi, maka makmum tidak disyariatkan ya padanya sujud sahwi. Ya, maka kata Imam Nawawi bahwasanya makmum tidak perlu sujud sahwi. Ya, kenapa? Karena kenyataannya si imam hanya mengamalkan ya ya madhabnya, dan itu sujud yang sah dan bahkan sunnah. Ya, dalam madhab yang mengatakan bahwasanya itu termasuk sujud yang azimah. Maka makmum yang berimam, makmum yang bermakmum kepada imam yang tidak sujud sahwi tidak disyariatkan baginya untuk sujud sahwi. Ya, di sini ada kekeliruan ya sebagian kaum muslimin ya yang ya mereka ya bermadhab dengan madhab Imam Syafi'i ya, dan mengatakan bahwasanya qunut subuh itu sunnah. Ya, kemudian apa ya, adalah mungkin ya sebagian kaum muslimin yang dia ya salat subuhnya tidak melakukan qunut subuh, dan qunut imam tersebut berpendapat bahwasanya salatnya sah. Ya, salatnya sah. Kalaulah berpendapat Imam Syafi'i dan qunut subuh itu sunnah, sengaja tinggalkan pun tetap sah. Ya, tetap sah. Kemudian si imam tidak sujud sahwi, namun si makmum dia sujud sahwi sendiri. Pendapat ini tidaklah tepat. Ya, pendapat yang seperti ini tidaklah tepat, mau ditinjau dari madhab Imam Syafi'i maupun madhab lainnya. Ya. Adapun makmum Ya, maka makmum itu melakukan apa yang diikuti, apa yang dilakukan oleh si imamnya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perintahkan hal tersebut, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ya, imam itu dijadikan untuk diikuti. Sehingga kalau imamnya tidak sujud sahwi, tidak disyariatkan bagi makmum untuk sujud sahwi. Wallahu alam. Ya, ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Terima kasih Ustaz Khairun atas materi yang sangat menarik yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Baiklah sahabat Smeredo, tibalah kita di sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung seputar pembahasan kita pada pagi hari ini, Anda langsung bisa hubungi di nomor telepon 021-8499-4343 atau dengan cara SMS dan WhatsApp di nomor telepon 085262774774. Tapi Ustaz, kita sudah ada penelpon pertama Ustaz yang sudah masuk. Halo, Assalamualaikum Smeredo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini? Dengan Rahma. Ibu Rahma, taib. Silakan Ibu. Baik, saya mohon maaf baru mendengar radio Ismail ini karena tadi ada kegiatan. Yeah. Yang ingin saya tanyakan, apakah betul bahwa sujud sahwi itu dua kali? Kemudian bacaannya apa? Saya itu kalau sujud sahwi selama ini sujud aja bacanya ya seperti sujud-sujud biasa. Mohon diperjelas ya Ibu ya. Kan gitu. Iya. Baik. Baik. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Baik, jazakillahu khairan kepada Ibu Rahma. Silakan Ustaz jawabannya. Barakallahu fiik terhadap Ibu Rahma yang menyiak kajian kita pada pagi hari ini. Ya, sujud sahwi sujudnya dua kali ya, sebagaimana ditegaskan di hadis yang ya banyak, hadis Abdullah bin Muhaina dan hadis lainnya, falyasjud sajdatain qabla an yusallim, maka sujudlah dua kali sujud sebelum dia salam. Ya, apakah yang dibaca di dalam sujud tersebut? Ya, khilaf para ulama. Ya, sebagian ulama barangkali ini banyak diikuti oleh kaum muslimin bacaannya, ya sajada man subhana man la yashu wa la yanam, ya maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur, namun hadisnya ya seingat saya dhaif, ya sangat dhaif atau palsu. Ya, sangat dhaif atau palsu sehingga ini tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, maka ya lebih kuat pendapat ya ulama yang lain, ya sebagian ulama bahwa bacaannya seperti sujud biasa. Ya, bacaannya seperti sujud biasa. Ya, karena memang seperti itu. Yakni yang berlaku pada salat wajib berlaku pada salat sunnah. Yang berlaku pada sebagian perbuatan ya di salat wajib atau salat sunnah berlaku juga pada ya perbuatan yang serupa. Seperti apa? Seperti doa kunut witir, ya. Doa yang dibaca kaum muslimin, ya Allahumma hadini fi man hadait, ya dalam kunut subuh, itu hadis asalnya hadis kunut witir. Ya, hadis asalnya itu hadis kunut witir. Namun kaidahnya seperti itu. Yakni yang berlaku pada sebagian, ya salat berlaku pada sebagian, ya lainnya yang itu merupakan perbuatan yang serupa. Maka sujud sahwi tun ya demikian. Ya, karena ya dalam bacaan dalam kasus hadis sujud sahwi tidak dijelaskan bacaannya, maka ditarik dari ambil doa sujud yang itu sudah ada, yakni sujud biasa, bacaan sujud biasa. Ya Allah alam, saya pun lebih condong ya pendapat ulama yang menyatakan demikian, bacaannya sama seperti sujud biasa. Terima kasih khairan atas jawabannya. Semoga memberikan pencerahan bagi penanya di rumah. Dan kita telah memasuki dua pertanyaan Ustaz di, via SMS. Pertanyaan pertama sesuai dengan Ibu Rahmat, yaitu bagaimana tata cara sujud sahwi Ustaz. Dan pertanyaan yang kedua dari Ibu Siti di Bekasi, beliau menanyakan, Ustaz, bolehkah menambah doa yang ada di dalam Al-Quran pada sujud terakhir di sholat-sholat sunnah? Mohon penjelasan Ustaz, terima kasih. Adapun yang pertama tadi, bagaimana tata cara sujud sahwi? Wallahu'alam, barangkali ya Ibu tadi tidak menyimak. Ya, saya ulang secara ringkas bahwasanya ya sujud sahwi ada kalanya sebelum salam, ada kalanya setelah salam. Ya, maka ya kasus-kasus yang itu ada riwayatnya dari Nabi SAW, maka kita sujud sebagaimana Nabi SAW. Itu yang lebih baik. Ada kalanya sebelum salam, ada kalanya sesudah salam, tergantung bagaimana kasusnya. Apakah karena ketinggalan tasyahud atau salam karena rakaatnya kurang atau karena rakaatnya lebih, di situ masing-masing ya sudah kita sebutkan hadisnya. Ya, adapun ya tata caranya yang sujud sebelum salam, maka Ya, seseorang ketika di rakaat terakhir baca tasyahud, baca solawat, baca doa empat perlindungan, sehingga hanya tersisa salam saja, maka dia sujud sahwi sebelum salam. Ya, sujud sahwi dua kali, bacaannya sama seperti sujud biasa, kemudian dia salam seperti biasa. Ini kalau sujud sahwi sebelum salam. Adapun sujud sahwi setelah salam, maka dia sempurnakan solatnya sebagaimana biasa. Ya, bacaan tasyahud, bacaan salawat, doa empat perlindungan, kemudian salam, kemudian dia sujud dua kali, bacaannya sama seperti sujud biasa, kemudian dia salam sujud sahwi. Jadi salamnya ada dua, ada salam salat, ada salam sujud sahwi. Ya. Adapun yang kedua, apa tadi? Yaitu berkaitan dengan doa yang diambil dari Al-Quran, yang digunakan pada saat sujud, Ustaz. Pada salat-salat sunnah, apakah dibolehkan, Ustaz? Ya, doa yang diambil dari Al-Quran, ya, ada hadis Nabi SAW, ya, nuhitu an aqra Al-Quran, ya, raki'an au sajidan, au kama qala Nabi SAW, aku dilarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan ruku' atau sujud. Ya, para ulama ada yang mengambil secara umum, yakni lafaz apapun yang ada di dalam Al-Quran tidak boleh dibaca dalam keadaan ruku' maupun sujud, apakah niatnya dengan tilawah atau untuk doa. Ya, namun dia pendapat yang ya sebagian ulama yang lain, yakni apa, kalau meniatkannya sebagai doa maka itu boleh. Ya, saya lebih condong pendapat ya ulama yang berpendapat demikian. Yakni kalau dia meniatkannya sebagai doa bukan sebagai tilawah. Ya, dia membaca doa misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya wa qina adzabannar di dalam sujudnya. Ya, maka itu ya dia meniatkannya sebagai doa maka terhitung sebagai doa. Ya, wallahu a'lam. Ustaz, angkat telepon berikut ya, Ustaz. Halo, assalamualaikum, Isma Radio. Iya. Mau dikeraskan Ibu suaranya? Tanya Ustaz. Iya, Ibu. Bahasa apa yang pas sujud itu, Ustaz? Mohon maaf Ibu, kurang jelas Ibu. Antara dua sujud itu, pas duduknya itu setelah sujud itu bahasa apa gitu? Kan kalau sholat biasa Robi Firli Warhami gitu. Sudah itu aja Ibu. Ya itu. Baik, terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan kepada Ummu Aisyah di Jati Asih. Silakan Ustaz. Barakallahu fik terhadap Ummu Aisyah. Ya, adapun sujud sahwi bacaannya sama seperti sujud biasa. Bagaimana kan sujudnya ada dua. Bagaimana yang diantara dua sujud dari sujud sahwi tersebut? Wallahu a'lam. Ya, sampai saat ini saya belum mendapatkan para ulama yang membahas hal tersebut. Ya, apakah bacaannya sama seperti ya duduk diantara dua sujud atau diam saja? Ya, inti antara itu. Namun saya sampai sekarang ya belum mendapatkan ulama yang membahas hal tersebut tentang tulisannya. Barangkali ya di kitab-kitab yang belum saya baca yang lebih besar itu ada pembahasan hal tersebut. Ya, wallahu alam. Maka bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain. Tayyib jazakirun ustaz atas jawabannya, semoga memberikan pencerahan bagi kita semua. Dan sebelum kita tutup kajian kita, ustaz, mungkin ada kesimpulan atau nasihat yang disampaikan berkaitan dengan tema kita pada kali ini. Silakan ustaz. Ya, alhamdulillah. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Ya, pada pagi hari ini ya kita telah membahas beberapa pembahasan. Ya, di antaranya apakah disyaratkan padanya taharah ya dari hadas besar maupun hadas kecil dan dari najis, dan juga menutup aurat atau tidak. Al-Imam An-Nawawi ya berpendapat bahwasanya disyaratkan hal tersebut, dan itu memang pendapat jumhur para ulama. Ya, namun saya lebih condong pendapat ya ulama yang lain bahwa hal tersebut tidak disyaratkan. Ya, kenapa? Karena kenyataan yang pernah Nabi SAW ya bersama kaum muslimin, bersama kaum musyrikin, yang mereka sujud ketika Nabi SAW membaca surat An-Najm. Ya, kaum muslimin ya tentulah ya sebagian mereka tidak dalam keadaan berwudu. Ya, kaum musyrikin yang kalaulah mereka berwudu, wudunya tidak sah, itu ditakrir oleh Nabi SAW. Ya, didiamkan saja oleh Nabi SAW. Itu menunjukkan ya sujud mereka sah, dan sahabat menamakannya sebagai sujud. Ya, sehingga ya saya lebih condong pendapat ulama yang tidak mensyaratkan hal tersebut. Ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi membahas ya tentang ya sujud shad. Ya, sujud shad yang juga ada khilaf oleh para ulama apakah termasuk sujud yang azimah atau tidak. Maka ya kaum muslimin yang mengikuti pendapat yang mana saja yang di situ ada imamnya, insyaallah hal tersebut tidaklah mengapa. Barang siapa yang mau sujud ya di dalam salatnya itu pun ada imamnya, ya ketika membaca surat Shad, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Barang siapa yang tidak sujud dan itu berpendapat bahwasanya itu termasuk sujud yang ghairu azimah, maka itu pun ada imamnya. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i. Ya maka ya tidak mengapa ya kaum muslimin mengamalkan sesuai dengan konsekuensi-konsekuensi ya pendapat yang ia pilih. Ya hal tersebut tidaklah mengapa dan insyaallah salatnya ya tetap sah ya pendapat mana saja yang dia pilih. Alhamdulillah ya pembahasan fikih itu amatlah luas semestinya. Amatlah luas, kenapa? Karena dalil-dalil tentang fikih pun ya kebanyakan ya kalau tidak mau dikatakan sebagian besar zanniyah. Ya sehingga apa? Memang ada kalanya terjadi khilaf ya, bahkan banyak khilaf para ulama ya dalam pembahasan-pembahasan fikih. Namun kita hendaklah mencontoh sebagaimana para ulama tersebut yang mereka membahas dengan ilmu yang mendukung suatu pendapat ya, namun mereka tidaklah yang menyesatkan atau tidak sampai ya hingga menyebabkan permusuhan dan kebencian kepada sesama ulama yang berbeda pendapat. Ya hendaklah ya kita ya selain mengambil dari warisan ya para ulama tersebut berupa ilmu fikih, namun juga mengambil para warisan dari para ulama tersebut ya dalam adab-adab ya berbeda pendapat. Wallahu a'lam, ya ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Apabila ada yang benar maka itu dari firman Allah Subhanahu wa taala dan dari sabda Nabi SAW yang dijelaskan oleh para ulama, adapun yang salah maka itu dari saya pribadi dan dari syaitan.